kalau enggak salah. Iya betul. Boleh Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, faqala al mu'allif faqala asy-syarih hafizahullah taala الثاني إلى ولها معان منها انتهى الغاية انتهاء انتهاء الغاية انتهاء الغاية انتهاء الغاية زمنية و زمنية زمنية أو مكانية أو غيرها أو غيرهما فالأول نحو ثم أتم الصيام إلى الليل والثاني نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والثالث نحو حديث من محمد رسول الله إلى هرقل إلى هرقل هدم mil hadimir rum ira hiraqla hadimir rumi wa hiya tajurru adh-dhahira wal mudmara fadh-dhahiru kal amsilatil mutaqaddimati wa nahhu ila allahi marji'ukum wal mudmaru nahhu ilaihi marji'ukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dari ma'ani huruf-huruf khafad. Ya, min yang pertama udah, sekarang ila disebutkan dia memiliki beberapa makna, di antara intiha ul ghayah. Puncak dari tujuan. Ya, yang mentok dari tujuannya itu apakah zamaniyah berkaitan waktu atau makaniyatan berkaitan dengan tempat atau selain keduanya. Kalau yang pertama yang berkaitan dengan intihaul ghoyah zamaniyah. Summa atimu siyam ilal lain. Ya, sampai malam. Malam itu kan zamaniyah. Nah, yang kedua makaniyah. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ini kan tempat. Ya, taib. Yang ketiga selain dari keduanya, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl, dari Muhammad Rasulullah kepada Herakl. Herakl itu Heraklius, Azimir Rum, penguasa Romawi. Nah, ya, taib. Wahia tajuru adzahira wal mutmara. Dia menjerkan, ya, isim dzahir, isim mutmar. Isim dzahir seperti ya contoh-contoh yang lalu, ilallah marji'ukum. Ya lafadz jalalah isim zahir. Yang mutmar ilaihi, ilaika, ilaikum, ilaihi marji'ukum. Nah. Baik, terus lanjut. Salisu an wa walaha ma'anin minha al mujawazatu nahu ramaitus sahma anil qausi. Ai apa ini? Ba'attu sahma anil qawsi bisababir rami ramyi bisababir ramyi wa hiya tajuru dhahira wal mudmara fadhahiru kama taqaddama wa nahu latarkabunna tabaqan an tabaq wal mudmaru nahu radiyallahu anhum wa radu'an. Yang ketiga an, huruf an. Dia juga memiliki berbagai makna. Di antaranya mujawazah. Mujawazah itu melampaui, ya. Melampaui. Ya. Contoh Roma itu sahma anil qaus. Maknanya apa? Ya kan aku melempar panah dari qausnya. Anil qaus. Dari busurnya. Nah, berarti si panah ini, anak panah ini melewati busur anil kaus, ya kan gitu ya? Iya. Nah, ini maknanya berarti apa? Ba'atuh, aku menjauhkan, aku memisahkan si anak panah sama dari ya anil qaus, melewati busurnya bisa babi rombi dengan sebab melempar. Nah dia menjerkan isim zahir dan isim mutmar. Kalau isim zahir ya semisal firman Allah la tarkabunna, la tarkabunna tabaqan an tabaqin, ya, dan sesungguhnya kalian, kalian ini semua kalian, tabaqan an tabaq, akan melalui, akan melaluinya tingkatan demi tingkatan. Ya, syahidnya di sini mana? Antabaqin, antabaqin. Ya, kalau mutmar radhiyallahu anhum muraduan. Radhiyallahu an Utsmana. Nah, itu. Ya. Radhiyallahu anha. Baik. Nah, itu maknanya mujawazah. An Amirul Mukminin, an Abi Hurairah, itu mujawazah. Melewati dari Amirul Mukminin. Ya. Taib. Terus lanjut Ar-Rabi. Ar-Rabi'u ala walaha ma'ani ma'anin minha al-isti'la'u nahu su'attu 'alal jabali wa hiya tajuru adh-dhahira wal mudmara fadh-dhahiru kama taqaddama wal mudmaru nahu la khawfun 'alayhim wa qad jam'an fi qawli wa qad jama'a jama'a fi qawlihi ta'ala wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Baik. Berikutnya ala di antara maknanya adalah al-isti'la. Ya, di antara maknanya al-isti'la. Contoh su'atu alal jabal, aku mendaki ya gunung, di atas gunung gitu kan. Nah dia menjerkan isim dohir isim mutmar. Kalau isim dohir kama taqaddam ya, wal mutmar la khawfun alaihim ya. Kalau dohir kama taqaddam ya, alaiha wa alal fulki tuhmalun ya. Taib. Nah perhatikan, dia waqad jama'a, keduanya bergabung dalam firman Allah Ta'ala. Wa 'alaiha itu isim dhahir, mudmar, domir. Wa 'alal fulki itu tuhmalun. Ya, di atasnya. Di atas bahtera itu kalian dibawa. Taib. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis sawa. Nah. Ya, di atas. Gitu. Al-khamis tersanjut. Al-khamisu fi walaha ma'anin minha ad-durfiyyatu nahu zaidun fid dari wa hiya tajuru adh-dhahira wal mudmara fadh-dhahiru kama taqaddama wa nahu wa fil ardi ayat wal mudmaru nahu wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Baik. Nah. Yang kelima fi di antara maknanya dzurfiyah. Ya, menunjukkan makna dia berada di situ, di dalam itu. Contoh Zaidun fiddar, Zaid berada di dalam rumah. Ya. Nah, dia menjerkan isim dhahir isim mudmar. Kalau isim dhahir sebagaimana berlalu wa fil ardi ayatun, isim mudmar wa fiha ma tashtahiyal anfus. Di dalamnya itu apa yang apa-apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, terkadang dia juga bermakna isti'la. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Maknanya bukan wala tamshi fil ard, janganlah engkau berjalan, engkau berada di dalam bumi, yes, tapi di atas. Nah, terus lanjut. As-sadisu al-ba'u walaha ma'anin minha al-ilsaqu nahu amsaktu bizaidin idha kubitu sade qobat idza qabatta 'ala syai'in min apa ya, jismihi aw 'ala ma aw 'ala ma yajsihi itu huruf ha yahbasu aw 'ala ma yahbasuhu min yadin aw thawbin aw nahwihi wa hiya tajuru adh-dhahira wal mudmara fadh-dhahiru kama taqaddama wa nahwu aminu billahi wal mudmaru nahu aminu bih. Baik. Yang keenam al-ba. Ba gitu kan. Ini bukan ba qasam ya. bak huruf jer yang antum mengatakan marartu bi zaidin gitu. Bukan bak qasam billah gitu kan. Nah, dia memiliki juga berbagai makna, di antara ilsaq. Ilsaq itu menempelkan. Amsaktu bi zaid. Nah, aku berpegang, memegangi si zaid. Idza qabatta syai mi ala syai'in min jismi. Apabila Anda menggenggam ya sesuatu dari tubuh si Zaid, dari tubuhnya, atau ala mayah basuhu, atau Anda berpegang kepada apa yang Anda menahannya, min yadin, apakah itu berupa tangan, saubin, pakaian, atau yang semisalnya. Ya, amsak tu bi Zaidin. Ya. Dan dia menjerkan isim dohir, isim mudmar, isim dohir sebagaimana lalu, aminu billah, beribadah kepada Allah. Ya, tapi juga mudmar, aminu bih. Nah, dia, ini huruf ba banyak maknanya. Ini kan makanya beliau sebutkan minha diantaranya. Diantaranya maknanya ada ba isti'anah. Ya, ba isti'anah. Misal antum, maknanya adalah isti'anah. Dia antum pembaca mau makan apa? Bismillah. Bismillah. Ya, bismillah. Kita lagi mulai apa? Bismillah. Huruf ba-nya itu apa? Isti'anah. Ya, isti'anah. Memohon pertolongan Allah. Nah, nanti takdirnya apa? Bismillah asyrab. Bismillah akul. Bismillah akul. Ya. Antum mau bicara nih, mau muhadarah. Antum mau bicara. Ya, bismillah. Ya. Bismillah berarti takdirnya atakallam. Ya. Paham enggak di sini? Ya. Antum lagi mau baca bismillah. Bismillah aqra. Aqra. Nanti aqra itu nanti bismillah muta'alliq dengan aqra. Ya. Dia ditakdim. Dia ditakdim. Kenapa ditakdim duluan? Nanti muta'alliqnya justru belakangan, bukan duluan, bukan aqra'u bismillah. Tapi bismillah aqra'. Litaqdim liyufida al-hasr. Iya. Nah, takdirnya disesuaikan aja. Kita lagi baca bismillah aqra'. Makan bismillah aqul. Minum bismillah asyrab. Ya. Nah, itu namanya ba isti'anah. Ya. Ada juga namanya ba musahabah. Ba yang menyertai. Ya, semisal hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu selalu menyertai niat. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah, terlebih khusus para mufassirnya semisal Zamakhsyari di buku-buku tafsirnya itu ketika mentafsirkan bismillah di setiap ayat Al-Qur'an, dia mengingkari ba itu adalah ba isti'anah. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan ba itu adalah ba isti'anah, melazimkan ya, melazimkan semua perbuatan hamba itu berarti telah ditakdirkan. Nah, begitu. Baik. As-sabi' lanjut. As-sabi'u al-lamu wa laham ma'anin minha al-milku al-milku bi kasril mimi wa iskanul lami wa dhabituha an أن تقع بين ذاتين وتكون داخلة على وتكون داخلة على من علمن يملك نحو المال لزيد وهي تجر الظاهرة والمضمرة فالظاهر كما تقدم ونحو لله ما في السماوات والمضمر نحو له ما في السماوات. طيب. Nah, yang ketujuh, nah ini berarti ini yang ketujuh ini is, apa namanya huruf-huruf khafat yang bisa masuk ke isim dhahir, isim dhamir. Ya, kalau yang ketujuh berikutnya, ya itu hanya yang mengkhafat isim-isim dhahir aja. Ya, yang ketujuh alam, dia memiliki berbagai makna, di antara al-milk, milk itu apa sih? Kepemilikan. Kepemilikan. Bikasril mim, milk. Wa iskanilam, ya. Milkun disukunkan lam, ya. Wa dhabituha ketentuannya apa? Antaqa baina zataini, dia terletak di antara dua zat. Ya. Taib. Misalkan saya katakan begini. Ya. Lillahi ma fis samawat. Pertama, zat pertama zat Allah. Yang kedua zat makhluk apa-apa yang ada di langit. Berarti dia di antara dua zat. Ya. Wa takunu dakhilatan ala ma yamliku. Ya. Nah, dia berada di dalam yang memiliki. Nah, yang memiliki zat yang memiliki Allah berarti lillahi. Nah. Baik. Kalau ya perhatikan lahu ma fis samawat. Lahu, nah berarti domirnya itu yang yamlik, miliknya lah. Ya. Misalkan saya bertanya, liman hadza alkitabu? Alkitab ini berarti kan kitab ini zat ya. Liman hadzal kitab? Ya. Alkitabu li Zaidin. Nah, di antara dua zat, zat kitab dan zat Zaid. Nah, namun lamnya ini berada di bawah, berada di dalam zat yang memiliki Zaid gitu. Ya, berarti li Zaidin. Bukan lil kitab. Kalau Zaidun lil kitab ya Zaid kepunyaan sih kitab kan begitu. Ngerti enggak Herli? Nah, antum ngerti-ngerti aja nih, bener nih ngerti. Ngantuk gitu. Ngerti enggak? Nah, kayak lagi di pantai gitu. Nungguin sunset. Ya. Nah, gantian baca sini. Topik-topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى الثامن الكاف ولها معان منها التشبيه نحو زيد كالأسد وهي تختص بالظاهر غير معين كالمثال السابق ونحو ليلى كالقمر وقوله تعالى وردة كالدهان وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر كقول الشاعر وهو رؤبة وهو رؤبة يصف حمارا ووحشيا وأتبا وأتنا وحشية Wahsyatan. Apa namanya? Liar ya. Wahsyi, wahsyatun. Wahsyatun. Wala tara ba'lan wala halaila. Kahu wala kahunna illa hadila. Baik. Nah. Ya. Yang ke-8 al-kaf. Ya, dia memiliki berbagai makna al-kaf. Di situ di antaranya adalah at-tasbih menyerupai Zaidun kal Asad. Zaid seperti Asad. Nah, ini khusus untuk isim dhahir. Wa hiya takhtasu bi dhahirin. Ya. Ghairu muayyanin. Ya, yang tidak ditentukan. Ya, semisal contoh yang lalu. Ya, contoh Laila kal qamar. Laila itu seperti bulan. Masyaallah. Ya. Laila kal qamar. Nah. Ya. Juga firman Allah wardatan kaddihan. Ya. Dia adalah wardah menjadi mawar seperti mayang. Ya. Wardah itu mawar. Mawar itu merek, bukan lipstik. Brand itu mah. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir. Ya. Kan dia hanya ke isim dhahir, tapi bisa masuk ke dhamir atau sampai di darurat syair. Ya, ketika darurat aja. Ya. Contohnya wa huwa rubah. Rubah itu apa sih? Itu ya, binatang apa namanya? Rubah. Buka. Musang ya. Semacam rubah. Rubah. Ya sipu himaronnya yang dia mensifati keledai, keledai yang liar. Ya. Wa utunan wahsyia. Ya. Dan utun, utunan, utunan itu keledai betina. Ya. Taib. Oh, ini rukbah yang mensifati menceritakan himar. Keledai liar betina, keledai jantan betina. Ya. Wala tara ba'lan wala ha'ila. Kahu, lihat tuh kahu. Kahu. Kahu. Dia rubah yang mensifati himar itu. Kahu wala kahuna ila hadila. Ya. Wala tara ba'lan wala wala ha'ila. Dan kau tidak melihat ba'al. Ya, maupun ha'il. Kahu sepertinya seperti himar. Wala kahunna, tidak seperti para betin, apa namanya? Keledai betina illa hadila. Itu syahidnya kahu. Terus lanjut. At-tasi'u hatta walaha ma'anin minha intihaul ghayati makaniyatan aw zamaniyatan. Fal awwalu qaulil arabi akaltu samakata hatta ra'siha. Wal thani nahu hatta matla'il fajr. Wa hiya fil ikhtisasi mithlu al-kafi wa qad tadkhulu fi ad-darurati 'ala dhamiri qawlihi fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta ka yabna abi ziyadi. Hatta ka itu kan yang ke-9 hatta, dia memiliki berbagai makna. Intihaul ghayah, mentok ya, puncak ya, dari tujuannya yang apa, tempat atau zaman. Yang tempat itu yang zaman makan ya, ucapan orang Arab, saya makan ikan hingga kepalanya, hatta roksiha. Ini boleh dibaca hatta roksiha, roksaha, roksuha. Bisa dibaca tiga ya. Kalau hatta roksiha berarti intihaul ghayah makaniyah, berarti sampai kepalanya antum makan. Saya makan ikan sampai kepalanya saya makan. Nah, hatta roksaha berarti hatanya itu atof, saya makan ikan dan makan kepalanya. Hatta roksuha berarti gimana? Ya, saya makan ikan. Hatta roksuha makulun, itu khobar. Hatta roksuha makulun, sampai-sampai kepalanya pun dimakan. Berarti ujung-ujungnya kepala semua dimakan kan? Nah, tapi takdirnya kayak begitu, ya. Kaib. Kan kalau itu atof berarti bukan intihaul ghayah ya, enggak. Nah, kaib. Yang kedua yang dia adalah makaniyah atau zamaniyah ya. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kan zamaniyah. Nah, ini khusus seperti kaf, dia hanya masuk ke isim zahir. Nah, terkadang masuk ke isim domir darurah. Fala wallahi la yulfi unas fatan hatta ka ya. Maka tidak demi Allah, dia tidak akan yulfi unas. Yulfi unas itu apa? Alfa yulfi itu menoleh ya, melihatnya. Orang-orang tidak akan itulah. Fahattaka, hingga kamu ya, orang-orang tidak akan ya, menoleh kepada pemuda, hingga kamu sekalipun wahai ibnu Abi Ziyad. Hattaka gitu. Hattaka masuk ke isim dom apa namanya domir itu darurat tasyir. Terus lanjut. Al-ashiru al-wawu allati lil-qasami nahwu wallahi la'ajtahidanna wa-rahmani wa-syamsi wa-syamsi wa-duhaha wa hiya mithlu al-kafi. Nah itu masuk mithlu al-kaf, masuknya ke isim zahir aja. Ya, yang ke-10 wawu qasam. Ya wallahi la'ajtahidan, demi Allah ku benar-benar akan sungguh-sungguh. Warrahman, demi Allah yang marah. Wasyamsi wa duha, ini kalau makhluk ya. Kalau Allah yang bersumpah atas sama makhluk. Kalau kita bersumpah enggak boleh. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka di sini. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar itu la yus'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Baik. Terus lanjut. Al-hadi asyara atau alati lil qasami nahwu tallahi wa hiya takhtasu bi lafdil jalalati wa rabbi wa rabbina mudhafan lil ka'bati aw liya'il mutakallimi nahwu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa. Terus wa ka qawlihim Tarabbil ka'bati wa tarabbi hakahu al-akhfashu. Terus wal ghalibu dukhuluha ala lafdil jalalati Allahi wa nadara dukhulaha ala lafdi dukhuluha ala lafdi ar-rahmani wal lafdu hayatika ka qawlihim Tarrahmani Wa tahiyatika akahu sibawaihi. Oh, wa tahiyatika afwan. Hayatika, demi kehidupanmu. Baik. Yang ke-11 ta qasam tallah. Ini khusus ke lafaz jalalah dan khusus ke lafaz rabb. Nah, lafaz rabb ini nanti diidhofahkan ke Ka'bah atau ya mutakalim. Ya, kalau lafaz jalalah tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya. Nah, kalau diidhofahkan ke Ka'bah, Rabbi ini diidhofahkan tarabbi Ka'bah. Ya, atau kayak mutakalim tarabbi demi Rabbku. Nah, ghalib itu dikaitkan oleh Akhfas. Umumnya masuknya ke lafaz jalalah tallahi. Nadara jarang dukhuluha masuknya ta qasam ke lafaz Rahman. Dan lafadz hayatika, semisal, ya orang-orang Arab mengatakan tarrahman, ini jarang. Tahayatika demi kehidupanmu, ya bersumpah pakai sifat Allah kehidupan. Ini dikaitkan oleh Akhfas. Yang ke-12 sani asyara rubba, ini maudu'atun lil taksir, ini hanya diperuntukkan untuk taksir atau taklil. Jadi gini, misalkan saya katakan rubba shaimin. Betapa sedikitnya, betapa banyaknya orang yang puasa, gitu itu maknanya. Ya, rubba rajulin, betapa banyaknya pemuda. Kalau maknanya taksir. Rubba rajulin, betapa sedikitnya orang-orang, gitu kan. Nah, lakin istimaluha fil awal katsirun. Namun penggunanya untuk taksir itu yang paling banyak. Rubba shaimin. Betapa banyak orang yang puasa, ya dia nggak dapat apa-apa. Ilal ju wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Ya, wa minhu diantara qaulu ba'dil Arab, ucapan sebagian orang Arab indan qida'i Ramadana, ketika sudah berlalu Ramadan, ya rubba sa'imihi, ya lan yasumahu wa qa'imihi lan yakumahu ay lan ya'isha ila siyamin mislih wa qiyamih. Ya, wahai betapa banyak ya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka enggak puasa, tidak akan puasa lagi, puasa ke Ramadan lagi. Ya, wa ya rubba qaimih, dan betapa banyak orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, lan yakumahu, tidak akan ya qiyamul lail lagi, lan ya'isa, dia enggak hidup lagi ke puasa berikutnya dan qiyamul lail berikutnya. mati gitu. Ya. Wa min as-sani yang kedua maksudnya yang apa namanya yang taklil yang ya taklil jarang. Rubba rajulin salihin lakituhu. Sedikitnya orang soleh yang kujumpai. Ai takhtassu bin nakirat. Ini khusus ke isim-isim nakirah kalau amsilati al-mutaqaddimah. Ya. Wa qad tadkhulu ala dhamir. Terkadang dia rubah ini masuk ke domir. Kama sayati sebagai akan datang nanti. As-salisa asyara mut munzu. Arabi'a asyara 13-14 paket mut munzu. Ini kalau kita artikan sejak. Wahuma keduanya libtida'i al-goyah. Ya. Bukan intiha'ul goyah, libtida'. Awal mula tujuan. Sejak gitu kan. Nah. Inka nama ba'dahuma madian. Jika setelah keduanya madi, fi'il madi. Ya. Ya. Taib. Ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ah. Au mud yaumain. Ya. Ay min yaumil jumu'ah. Ay au min yaumain. Ini kan ibtida'ul goyah. Dia sama kayak min. Saya enggak pernah melihatnya. Sejak hari Jumat. Sejak dua hari yang lalu, yaitu dari hari Jumat. Ya. Taib. Walidzorfiyah inkana hadiran. Ya. Nahu ma ra'aituhu mud atau mundu yaumina ay fi yaumina. Kalau buka, kalau kan tadi ya ibtida'ul goyah kalau dia terletak setelahnya fi'il madi. Nah sekarang hadir artinya fi'il mudhari. Saat ini. Ya, fi'il mudhari kan ada dua makna, hadir dan mustaqbal. Hadir saat ini, mustaqbal akan datang. Ya. Ma ra'aitu aku enggak pernah melihat dia. Tapi ya. Ada fi'il mudhari. Hadir itu ma ra'aituhu maksudnya hadir. Kalau fi'il madi itu enggak mesti dimaknai lampau. Nah. Baik. Ya. Kan banyak ayat Al-Qur'an. Ya. Alimallahu. Allah telah mengetahui. Berarti lampau aja. Sekarang enggak. Gitu kan? Nah. Baik, boleh juga antum katakan ra'a apa? La arahu gitu. La arahu mut atau mundu yaumina fi yaumina. Aku tidak melihat dia ya di hari kita sekarang. Wa huma yahtassani bizaman almuayyani ghairul mustaqbali ka hadaini almisalaini. Keduanya rub mut man mundu khusus untuk zaman waktu tertentu yang bukan mustaqbal. Khusus madi dan hadir aja. Seperti dua contoh ini. Fala yukol maka jangan dikatakan. Ma ra'aituhu mud waktin. Mud waktin. Saya gak pernah melihat dia sejak waktin. Ini kan ghairu muayyan waktin. Ya. Dia nahu ghairu muayyanin. Ya. Wala ra'a ma ra'aituhu mud wadin. Godin kan mustaqbal, enggak bisa. Munzu godin enggak bisa, dia nama mustaqbal. Faedah. In ja'a ba'da mut au munzu, kalau datang setelah mut atau munzu ismun marfu'un. Ya, isim marfu' au jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah atau fi'liyatun. Fahuma dzarfan. Kalau setelah mut atau munzu ada isim marfu' jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka mut atau munzu dzarf. Ma ra'aitu mud mundu yaumani isim marfu kan? Ya, isim marfu. Ya. Baik, berarti dia dorob sejak dua hari. Ma ra'aitu mud mundu safartu sejak aku safar. Mud ana musafir. Nah, berarti dia dorob. Wa qawluhu wa qawluhum akaltu as-samaka hatta ra'siha bil jar. Wa inna maqala al-musannif bil jar li anna ba'da hatta fi hadal misali yajuz rafuhu wa nasbuhu. Tadi yang sudah saya sebutin. Karena setelah hatta itu boleh sebagaimana dicontoh, boleh di rafa hatta ra'suha hatta ya ra'saha, boleh nasab. Aidan kama sayati insyaallah fi babil ataf, bab ataf. Kalau bab ataf tadi hatta ra'suha hatta ra'saha. Ya, tadi sudah saya sebutin, berarti antum sudah tahu duluan tuh. Kalau marfu hatta ra'suha ma'kulun. Wa minha ma yakhtasu bin nakirat. Nah, ada yang khusus untuk masuk ke isim nakirah yaitu rubba. Fiha lugatun katsiratun. Nah, rubba ini banyak lugahnya. Asyharuha yang paling masyhur dammur ra, ra-nya di dhammah. Ru wa fath ya, wa fathul ba. Rubba al-musyaddadah, ba-nya tasdid. Rubba ini yang paling masyhur. Wal ghalibu kebanyakan fi majruriha idza kana zahiran wa sifatan. Apabila majrurnya itu isim zahir dan isim sifat. Isim sifat. Ya. Imma bi mufradin. Apakah mufrad? Idza kana zahiran wasfuhu. Dan sifatnya gitu, bukan wasifatan. Kok sifatan? Dan sifatnya dia imma bi mufradin, apakah dia mufrad? Ya. Nahu, rubba rajulin karimin idza kana zahiran ya mufrad. Kan ada na'at itu ya. Ya idakan ada miran? Wasfahu. Ya dan sifatnya. Mufrad rubba rajulin karimin laki itu. Ya. Rubba tadi mananya apa rubba? Berapa banyak ada yang kamu jarang? Ya. Bisa. Bisa taklil atau? Taksir ya. Betapa banyak pria yang mulia yang kujumpai. Ya. Atau jumlah ismiyah. Ya. Ya. Dan nanti sifatnya itu jumlah ismiyah. Rubba rajulin abuhu karimun laki itu. Kan jumlah yang datang setelah makna kirah diirapnya sebagai na'at ya. Betapa banyak pria yang bapaknya mulia yang kujumpai. Nanti jumlah abuhu karimun lakituhu fimali fimali jarin na'at dari rajulin. Ya. Atau filiyah. Ya. Rubba rajulin ja'ani akramtuhu. Nanti jumlah ja'ani akramtuhu fimali jarin na'at dari rajulin. Aushibu jumlah rubba rajulin fiddar wakila biwujubihi. Rubba rajulin fiddar. Betapa banyak pria yang ada di rumah. Ya. Walaha sadrul kalam. Dan rubba ini memiliki hak untuk di awal kalam. Min baina harfil jar. Min baini hurufil jir. Jari. Di antara huruf-huruf jar. Di annaha maudu'atun li insya'i taqlil. Karena dia diperuntukkan untuk insya memulai taklil atau taksir. Ya. Wa qawluhu dan perkataan musannif mengenai rubba ini ya. Apa namanya? Mulazimun lil ifrat. Ada enggak perkataan musannif di sini? Rubah mulazimun lil ifrat. Ada ya. Dan dia kan waqad tadkhulu ala domir. Dia terkadang masuk ke rubah, terkadang masuk ke domir goib yang menyertai ifrat. Ifrat yang dan juga muzakkar. Dan juga tafsir penjelasan. dengan tamyiz setelahnya yang sesuai dengan makna. Ya, rubbahu fityatan gitu kan. Fityatan itu tamyiznya. Ya. Nah, ai in kana at-tamyizu musannan, apabila tamyiznya musanna au majmu'an atau jama'. Contoh. Ya, dia mulazim dengan ifrad walaupun tamyiznya musanna. Nah, yang majrur dengan rubba itu mulazim dengan ifrad yang dia isim domir goib ini ya. Kalau kan tadi dikatakan rubba terkadang masuk ke isim domir goib, tapi isim domir goibnya mesti mufrad, nggak boleh rubbahuma, mesti rubbahu. Nah, walaupun tamyiznya musanna rajulain atau jamak rijalan, kamisalin musanna. Ya, rubbahu fityatan, ya itu kan. Ya, dan dia dijelaskan nanti dengan tamyiz kan. Ya, wa qawluhu tazkir mesti mudzakkar, enggak boleh rubbaha. Dhamir ghaibnya ini. In kana at-tamyiz wa in kana at-tamyizu muannasan, walaupun tamyiznya muannas. Rubbahu imra'atan. Gitu. Nah, tamyiznya ini mutabiqun lil makna. Ya, tamyiz. Tamyiz itu yang sesuai dengan maknanya. Min ifradin, apakah dari mufradnya, tazkirin, mudzakkarnya, wa furu'ihima atau cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu mu'annas katanya. Fatakul rubbahu rajulan, rubbahu rajulain, rubbahu rijalan, rubbahu imra'atan, rubbahu imra'atain, rubbahu nisa'an. Kullu dhalika bi ifradid dhamir, semuanya dengan dhamir mufrad wa tadzkiri dan mudzakkar, istighna'an bi mutabaqati tamyiz. Kenapa? Sudah cukup dengan keselarasan tamyiz lil ma'nal murad, ya, dengan makna yang diinginkan. Wa hadha madhabul basriyin, ini madhabnya ulama Nahwu Basrah, wa huwa sahihu, wa dhahabal kufiyun, yang benar, dan ulama-ulama Nahwu Kufiyun berpendapat ila wujubi mutabaqati dhamir. Ya. Akan wajibnya mutabaqah dhamir tamyizahu, mesti sesuai dengan tamyiznya. Fayaqulunaka, mereka mengatakan pada anda ulama Kufiyun, rubbahu rajulan, rubbahuma rajulain, rubbahum rijalan, rubbaha imra'atan, rubbahuma imra'atain, rubbahunna nisa'an. Wallahu a'lam. Ya. Tapi cukup. Nah, nanti masuk ke pembahasan rubba di hadaf. Itu pembahasan berikutnya. Di matan. Nah, di pembahasan berikutnya di matan, itu matan panjang tuh. 3 halaman matan doang. Ya, dan berikutnya Pak matan semua itu berapa halaman? Ya, besok kita selesaikan ini. Insyaallah nanti hari Jumat ya kita masuk ke mahfudzat bil idhofah. Kamis tersnya apa juga? Sama. Nanti ya. Sama ini apa? Poin fikih. Kan cuma itu aja yang tersisa. Nah. Ya, subhanallah.